cucian numpuk, piring kotor. Ih, tenang, ada solusi paling jago. Sabun krim ekonomi, pilihan keluarga. Sabun krim ekonomi, dipakai semua. Sabun krim ekonomi, irit luar biasa. Sabun krim ekonomi, bersihnya juara. Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Serba bersih, serba seger, serba guna.